wajahmu terbayang. Ku coba membunuh sepi dengan memutar radio. Terdengar lagu kenangan, melodi memori, mengusik lagi kisah masa lalu, kisah kasih kita berdua. Di sini selalu sendiri dan digigit rasa rindu. Di sini lagi untuk kesekian kalinya. Melodi, melodi, memori. Melodi, melodi, memori. Lagu kenangan masa yang silam, masa penuh wangi bunga. Tak boleh aku kesana, walau di sini aku telah jadi miliknya. Tapi di hati hanya kau sampai mati. Melodi, melodi, memori. Melodi, melodi, memori. Tapi takku tak sanggup.